Awas, lamun dewek keluar sok ribut wae. Kunaon teh ribut wae? Tiap dewek keluar. Da eta tandungan dewek segala dihakan. Dewek teh nu ketempuhan kan cekeng ge. Kabeh jama geus pasti apal ka kuring. Memang kuring bisa disebutkan ngetop. Ngaran kuring di baheula memang eta. Barina ge moal arek ganti ngaran. Padumukan nugeus biasa na matu. Terus ngontrak di naraga na jelema. Tapi heran pun kuring aya di luar. Pada ribut jelema silih carekan. Raga jeung rupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring teu jauh jeung si sabui. Mun ditinya bisi wae panasaran. Ngaranna kuring nyaeta panghitut tea. Mun kaluar kuring sok pada nyarekan. Pada sebel pada itit si ganate. Lamun kuring geus demo cicing di jero. Kabeh jalma rariput init ka dokter. Disebutkan ngetop. Ngaran kuring tiba telah memang eta. Bari nage moa arek ganti ngaran. Padumukan nugeus biasa nama tuh. Terus ngontrak di naraga na jelema. Tapi heran mun kuring aya di luar. Pada ribut jelema silih carekan. Raga jeung rupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring teu jauh isi sabui. Mun di dinya bisi wae panasaran. Ngaran kuring nyaeta panghitut rea. Mun kaluar kuring sok pada nyarekan. Pada sebel pada ijit sigana teh. Lamun kuring geus demo cicing di jero. Kabeh jama raribut init ka dokter. Raga jeung rupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring teu jauh jeung si sabui. Mun di dinya si wae panasaran. nyaeta panghitut